Voilà. Kings of Pick. Sekeluarga yang baik hati, terima kasih banyak saudaraku. Hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan, karena keselamatan kalian adalah kebahagiaan dari keluarga besar Monata yang datang dari Jawa Timur, tepatnya dari Jalan Raya Kandangan Kerembung Sidoarjo, pimpinan dari Mas Haji Gatot Arianto. Saudara kita yang sangat kita hormati dari Satuan Polri, terima kasih banyak. Seindramayu dari Satuan TNI, terima kasih banyak. Salam hormat kepada Anda dari Monata Matur Suwun. Saya kita nggak salah, Wibiria.